يا نبي الحكمة ومصابيح ظلمي ظلمي خلقان الثياب جدود القلوب جلوس البيوت ريحان كل قبيلة Bagus, terus selamat. Selamat datang wahai air mata air hikmah dan pelita kegelapan yang berpakaian baju sederhana apa atau apa adanya yang bersih hatinya yang menerangi rumahnya dan kebanggaan bagi setiap kafilah. Subhanallah, anak-anakku lihat bagaimana ya Abdullah ibnu Mas'ud itu sangat menghargai pemuda. Lihat kata-katanya, ya. Jadi kalau misalnya ada Ibnu Mas'ud nih ya, sahabat Nabi SAW, kalau ngelihat ada anak muda ngapalin Quran, ngapalin hadis, kelihatan asyik belajar ilmu agama, apa kata beliau? Marhaban biya nabiil hikmah. Selamat datang wahai mata air hikmah. Mata air, yang namanya mata air itu kan menyejukkan atau membuat sumuk. Menyejukkan. Jadi kalau kita ngelihat kalian anak-anak muda, ya remaja-remaji itu fokus dalam belajar agama, itu di hati rasanya apa? Adem, senang, ya bahagia. Ya. Melihat kalian belajar agama itu jauh lebih bahagia dibandingkan kalian ranking 1 atau juara 1 ikut maraton misalnya. Ketika Abi melihat kalian itu sibuk membaca Al-Quran, jauh lebih suka daripada kalian bisa naik motor. Ya, ya Nabi al-Hikmah, wa masabihi dhulam. Dan kalian adalah pelita dalam kegelapan. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita sudah punya ilmu, kita jadi tahu jalan mana yang boleh dititi, jalan mana yang tidak boleh dititi. Mana yang perlu diikuti, mana yang tidak perlu diikuti, mana teman yang harusnya dijadikan sebagai teman, mana teman yang seharusnya dijadikan sebagai musuh. Mungkin di depan cuma diem aja bingung mau ngapain. Kebanggaan, ya. Baik, ini yang kemarin, sekarang kita masuk ke wasiat yang pertama. Mas Abdurrahman, dibaca. Dari pertama dari Abu Ahwas, beliau mengatakan Abu Ishaq itu Amru As-Sabi'i وأقرأ فيها ألف آية وإني لأقرأ البقرة في ركعة وإني لأصوم أشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس. Baik, sekalian pemuda, manfaatkanlah yaitu masa muda kalian, karena betapa sedikit malam yang melewatiku melainkan saya membaca 1000 ayat Al-Quran di setiap malamnya. Saya juga membaca Al-Baqarah di setiap rakaat, berpuasa sunnah di bulan-bulan haram, berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, dan berpuasa Senin Kamis. Kemudian Abu Ishaq membacakan firman Allah, wa amma bi nikmati rabbika fahaddith. Adapun nikmat dari Rabbmu, maka sampaikanlah. Ucapan Abu Ishaq, saya membaca 1000 ayat Al-Quran di setiap malamnya, maksudnya adalah takrib kurang lebihnya, bukan tahdid pembatasan. Artinya beliau menghatamkan Al-Quran sekali dalam sepekan. Hatam Al-Quran sepekan sekali ini merupakan kebiasaan kaum. Ya, ini nasihat yang pertama. Wasiat yang pertama adalah dari seorang ulama namanya Amr As-Sabi'i. Siapa nak? Amr As-Sabi'i. Kunyahnya adalah Abu Ishaq. Apa kata beliau? Ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, wahai para pemuda, ightanimu syababakum, manfaatkanlah masa muda kalian. Kemudian Al-Imam Amr As-Sabi'i kasih contoh. Beliau enggak cuma kasih nasihat, tapi beliau juga kasih contoh dalam perilaku beliau seharian. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah. Hampir setiap malam aku membaca 1000 ayat. Berapa ayat Mas Anjas? 1000. Satu apa 1000 Mas? 1000. 1000 ayat itu berapa ya? Berapa juz? Kira-kira. Sekarang gini ya. Seandainya kita biar gampang hitungnya. Misalnya satu muka. Satu muka itu satu halaman. Itu adalah 10 ayat. Misalnya. Berarti 1000 ayat berapa? Misal, coba misal saja. Sepekan. Itu maksudnya. Dan disampaikan ya oleh penulis di sini, Syekh Abdul Razak Al-Baitar, bahwa ulama salaf itu sudah kebiasaan mereka. Seminggu khatam, itu biasa sudah. Jadi kalau misalnya Abi minta anak-anakku sehari berapa? Satu juz. Itu sedikit apa banyak? Sedikit. Yang sedikit ini jangan minta korting. Ya. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang sudah berkata para ulama kita. Ya. Kemudian apa kata beliau? Wa inni la aqra'ul baqarata fi raq'ah. Dan aku kalau tahajud, suratannya adalah surat Al-Baqarah. Dibagi berapa rakaat? Satu rakaat. Anakku dibagi berapa? Masing-masing satu. Satu apa? Satu muka aja udah. Yang di belakang udah korting. Suratan Ulhu Falaknas. Satu rakaat baca surat Al-Baqarah. Wa inni la asumu asyhurul hurum wa thalathata ayyamin kulli syahr wal itsnain wal khamis. Bukan hanya baca Quran, bukan hanya tahajud, tapi aku juga puasa di bulan-bulan mulia, asyhurul hurum, bulan-bulan haram, kemudian juga berpuasa 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid, tanggal berapa itu? Ada yang tahu? 13 14 15 bulan Hijriah sama Al-Itsnin wal Khamis. Nah, Senin, Kamis. Sekarang hari apa? Rabu. Besok? Kamis. Nah, insya Allah. Bi'idznillah azza wa jalla. Baik. Kenapa beliau cerita kayak gini? Kenapa? Siapa tadi nama ulamanya? Mas Suka? Abu Ishaq. Namanya siapa, Mas Anjas? Abu Ishaq. Itu kunyahnya. Namanya siapa? Abu Said. Abu Said lagi. Abu Ishaq itu kunyah. Siapa? Abu Amr As-Sabi'i. Kenapa Amr As-Sabi'i, Imam Amr As-Sabi'i, cerita-cerita kayak gini sama orang lain? jiwa akan mengatakan laqad razaqani Allahu barihata minas salati kada warazaqo minal khairi kada. Sungguh kemarin Allah telah mengaruniakan padaku kemampuan untuk mengerjakan salat ini dan kebaikan itu. Abu Abdillah Al-Hakim berkata dalam Al-Mustadrak setelah menyebutkan kedua asar di atas, Farahimallahu Amro bin Ubaidillah Sabi'i wa Amro melencengkan niat kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil wasiat yang bermanfaat, dan mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa juga bisa mengambil kebaikan. Semoga di pertemuan berikutnya proses siaran ini bisa lebih baik, ya. Jaringannya bisa lebih stabil. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap amal saleh kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.